وبدل منا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يَنْفِئِنَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدقكم حديث كتاب الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa qulubul mu'minin billah. Na'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita, membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Al-Muraqabah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah selesai menjelaskan hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, sehingga di kesempatan hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya, di mana beliau Mu'allif rahimahullahu taala mengatakan Ar-Rabi an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan innakum lata'maluna a'malan ya'adaku fi a'yunikum minasy'ar kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minan mubiqat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan sesungguhnya kalian benar-benar mengamalkan amalan-amalan yang itu dalam pandangan kalian lebih lembut dibandingkan rambut yang kami dahulu menganggapnya itu adalah sesuatu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang membinasakan. Rawahul Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wassalam. Di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, nah, terhadap orang-orang yang beliau jumpai dan keadaan mereka adalah orang-orang yang bermudah-mudahan, orang-orang yang mereka meremehkan pada sebagian perkara dari dosa kemaksiatan, menganggap yang demikian sesuatu yang kecil, yang mana itu sesuatu yang besar pada pandangan-pandangan mereka. Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menganggap yang demikian adalah sesuatu yang membinasakan. Kita ketahui bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di antara sahabat yang akhir meninggal dari kalangan mereka ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga beliau mendapatkan bagaimana perubahan perkara-perkara kondisi keadaan manusia di zaman beliau, di sisa-sisa umur beliau. Tidak sedikit dari keadaan manusia yang mereka bermudah-mudahan menganggap ringan dari dosa dan kemaksiatan. Apakah itu ghibah misalnya, na'am, namimah, ya, dan yang lainnya, hukul walidai, riba, yang itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait ghibah misalnya, la yaqtabukum ba'd ayahibbu halukum an yakuna lahma akhihi maitan qadarintum. Jangan sebagian kalian itu menghibahi terhadap sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian itu cinta, suka untuk makan daging saudaranya, ya? Nah, maka tentunya dia akan membencinya. Nah, layan kun jannah annamal. Nah, ya, didapatkan kondisi keadaan manusia. Di zaman beliau ini, di zaman Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, nampak di antara mereka bermudah-mudahan meremehkan dosa dan kemaksiatan. Yang itu di sisi mereka para sahabat, mereka menganggap sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang dibinasakan. Nah, ini di zaman beliau. Bagaimana sekiranya ya di zaman kita sekarang ini? Nah, ya, kondisi keadaan manusia ya yang semakin banyak mereka pun tasahun ya, tahawun, bermudah-mudahan meremehkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan, padahal itu suatu perkara yang besar. Sholat jamaah, na'am, tidak sedikit yang mereka meninggalkannya. Nah, yang mana di zaman mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidaklah seorang pun dari mereka meninggalkan, tertinggal dari salat jamaah kecuali orang yang diketahui tentang kenikmatannya atau seseorang yang betul-betul dia punya udzur sakit. Nah, tapi di zaman kita ini ya, hudur salat jamaah, nah, sesuatu yang ringan di sisi mereka. Nah, padahal sesuatu yang sangat besar, lebih daripada itu. Nah, ya, bukan sekedar meninggalkan sholat jamaah, didapati di antara mereka yang menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, terkadang dia sholat, terkadang tidak, bahkan ada yang sama sekali dia itu meninggalkannya, tidak mengerjakan sholat. Nah, ya, bukan sekedar sholat jamaah yang dia tinggalkan, bahkan sholat itu sendiri. Dan itu sesuatu yang dianggap kecil, ringan dari sebagian manusia. Nah, yang itu di sisi mereka para sahabat di zamannya Nabi SAW menganggap yang demikian sesuatu yang membinasakan. Nah, tidaklah diketahui yang demikian itu meninggalkan salat jamaah kecuali orang-orang yang betul-betul memiliki uzur ataukah aman ma'ruf dengan kenifatannya. Nah, perbuatan menipu dalam muamalah, ya, jual beli atau yang muamalah-muamalah yang lainnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man ghassa fa laysa minna. Barang siapa yang dia itu menipu maka bukan dari kami. Tapi lihat kondisi keadaan manusia sekarang ini. Naam. Ya. Perbuatan menipu ya. Di sisi mereka ada sesuatu yang ahwan, sesuatu yang ringan, kecil. Ya, mereka menyepelekannya dalam sekian banyak perkara, permasalahan. Nah, bahkan sebagian mereka menganggap ya, ini ada suatu bentuk kemahiran dalam bermuamalah, dalam jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Ini suatu bentuk kecerdikan, kecerdasan dalam berjual beli, berdagang. Nah, kemudian tentunya menipu sekedar ingin mendapatkan keuntungan yang lebih yang banyak. Nah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengosa kalau seminggu. Nah, tapi isi manusia sekarang ini sesuatu yang ringan dan sekian banyak permasalahan mereka, muamalah mereka. Berdusta sesuatu hal yang biasa. Nah, ya, jujur ya. Nah, hancur jadinya. Prinsip yang mereka pegang akhirnya demikian. Bukan kejujuran itu sesuatu yang naam mendatangkan kemujuran, kebaikan, berkah, pahala, tapi apa? Penyakit yang menimpa pada kebanyakan orang. Jujur ya hancur, lebur. Naam tidak dapat untung. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Ya. Naam. Bagaimana bahwasanya kedustaan itu akan menyeret seorang kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan, sedangkan kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan, kebaikan. Ya, nah, barakallahu fiik. Maka pada pandangan-pandangan kebanyakan manusia yang demikian itu dari dosa-dosa dan kemaksiatan sekecil apapun, bahkan sesuatu yang besar pun dianggap sesuatu yang sepele. Nah, barakallahu fiik. Ya, tidak lain yang demikian itu disebabkan karena keimanan yang ada dalam hatinya. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Walakin nas ikhtalafu fasara fi ayunihim adak minasyar." Ya, kondisi keadaan manusia itu yang berbeda-beda sehingga pada pandangan sebagian mereka menganggap dosa kemaksiatan itu sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang ringan. Ya. Nah, dibandingkan rambut yang tidak peduli dengannya. Wa dzalika anna kullama qawl iman adzmat maksiyah indal insan. Hal itu disebabkan semakin kuat iman, nah, maka dosa kemaksiatan di sisi orang tersebut yang kuat imannya akan besar. Ya, walaupun sesuatu yang kecil, karena kuatnya iman akan menjadikan yang demikian sesuatu yang besar. Nah, karena dia memandang melihat siapa yang dia maksiati tersebut. Adalah Allah Jalla wa'ala. Karena dia mengetahui tentang kebesaran keagungan Allah. Nah, maka sekecil apapun dari dosa itu maka disia sesuatu yang besar. Wa kullama dhafal iman khaffat maksiyah fi qalbi insan. Dan setiap kali lemah imannya maka terasa ringan kemaksiatan itu. Padahal itu sesuatu dosa kemaksiatan yang sangat besar. Tadi misalnya, tidak menghadiri sholat jamaah, yang itu akan merupakan perkara yang wajib bagi kaum lelakinya, bahkan meninggalkan sholat sama sekali. Ghibah, namimah, ya, lisan begitu mudah. Tidak menjaganya. Ya subhanallah. Semakin lemah iman, maka semakin ya ringan dianggap sepele kemaksiatan dalam hati seorang. Wa ra'aha amran hayyinan. Dia menganggap sesuatu perkara yang ringan. Ya, yatahawan wa yatakasar anil wajib. Bermudah-mudahan, bermalas-malasan dari perkara yang wajib. Wala yubali, dan tidak peduli yang demikian itu. Li'anna dha'ifu iman. Karena yang demikian adalah dia orang yang lemah imannya. Maka menganggap ringan, menyembelikan dosa maksiat itu menunjukkan tentang sedikitnya rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah merupakan alamah tanda kenifakan wali adzubillah pada seorang. Ini menunjukkan tentang lemahnya iman yang ada pada dirinya, sebagaimana sebaliknya. Menganggap besarnya dosa kemaksiatan meskipun sesuatu yang kecil. Maka itu menunjukkan tentang kesempurnaan yang rasa takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan tentang kuatnya iman, besarnya muraqabah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mengkufat, beliau mengatakan, innal mu'mina, seorang mu'min, yara dhunubahu ka'anna qa'idun tahta jabal. Orang yang beriman itu melihat dosa-dosanya seakan-akan dia itu sedang duduk di kaki gunung, di bawah gunung. Ya khawfu an yaqa'a 'alaihi, yang dia mengkhawatirkan, yang dia takut gunung itu akan menjatuhinya. Ini orang yang beriman. Dia melihat terhadap dosa-dosanya. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'anna qa'idun tahta jabal. Orang yang beriman itu akan melihat dosa-dosanya seakan dia itu sedang duduk di kaki gunung, di bawah gunung. Ya khawfu an yaqa'a 'alaihi, yang dia khawatir gunung itu akan menjatuhi dirinya. Penuh rasa khosyah, takut dampak dari dosa kemaksiatan yang ada pada diri. Ini orang yang beriman. Wa innal fajira yarghubu kadzba mar'al 'anfi. Sedangkan orang yang fajir, ya, dia memandang, melihat dosa-dosanya itu seakan itu adalah lalat yang lewat, ya, di hadapannya. Tidak peduli, menganggap ringan, sepele dosa dan kemaksiatan itu. Ya, ibarat lalat yang lewat, ya kan, enggak pedulikannya. Ya. Amrun hakir, perkara yang remeh, yang ringan, sepele di sisinya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan faedah kepada kita, peringatan, tahdzir. Fihi tahdzirun fi rukunil mar'i ila amalihi. Padanya terdapat peringatan, ya, terhadap seseorang supaya dia tidak percaya diri, bersandar terhadap amalan-amalan kebaikan yang dia telah kerjakan, yang dia telah lakukan, kemudian dia takjub dengan amalan kebaikan tersebut, sedangkan dia adalah orang yang meremehkan dosa dan kemaksiatan. Sampai akhirnya hatta yaqallah, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia diliputi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, sehingga dia tidak mampu untuk membebaskan, melepaskan dirinya darinya. akhirnya termasuk orang yang binasa, yang celaka dengan akibat dosa dan kemaksiatan tersebut. Nah, berkata Abu Ayyub Al-Ansari, nah, beliau mengatakan innar rajula na'am la ya'malul hasanah fayasi'u biha wa yansa muhaqqirat fayalqa Allah wa qad ahata bih. Sungguh seorang dia melakukan suatu amalan kebaikan-kebaikan yang kemudian dia percaya diri dengannya, sedangkan dia meremehkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, meskipun itu sesuatu yang dosa kecil. Nah, ya, sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, ya, yang namanya gunung itu, dia itu tumpukan dari kerikil-kerikil, batu-batu kecil. Maka demikian pula dosa, dosa kecil ketika bertumpuk-tumpuk akan menjadi besar. Apalagi ada yang sikap meremehkan terhadap dosa. Nah, wa inna rajula la ya'malu sayi'an fala yazalu minha musfiqan hatta yanqallah amina. Dan sungguh seorang dia melakukan kejelekan, keburukan, akan tapi senantiasa dia penuh dengan rasa takut atas dosa yang dia lakukan. Nah, sehingga tentunya berusaha memperbaiki diri, banyak bertobat, ya. Nah, mengiringnya dengan kebaikan-kebaikan, akhirnya dia bertemu dengan Allah dalam kondisi dia aman. Nah, berkata Ibnu Battal rahimallahu taala al-muhaqqirat, na'am, ya, idza kathurat shara kibaran, na'am, dosa-dosa yang kecil ketika banyak tentunya akan semakin besar, akan menjadi sesuatu yang besar. Berkata Imam bin Salahuddin rahimallahu taala, iyyaka an tu'awwid nafsaka 'ala hadza, hati-hati engkau membiasakan dirimu dengan perkara ini. Nah, meremehkan dosa, kemaksiatan, menganggap kecil, ya, yang namanya dulu. Li'anna hadin wa hankira inda jitama'an sholat azimah, karena sesuatu perkara-perkara yang kecil yang diremehkan, disepelekan ini, ketika berkumpul sholat azimah akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Innal jibala min asar, sungguhnya gunung-gunung itu dari batu, kerikil-kerikil yang berkumpul. Nah, ya, thumma inna hadhi muhankirat idza awwada al-insan nafsahu 'alayha sa'ulat 'alayhim kaba'ir. Sungguhnya perkara-perkara yang kecil ketika seseorang itu membiasakan dirinya dengannya dari dosa-dosa tersebut, maka tentunya akan mudah baginya, ya, untuk melakukan hal-hal yang besar dari dosa-dosa, ya, sehingga ringan baginya untuk melakukan dosa-dosa besar. Nah, yang tadinya sesuatu yang kecil, tapi ketika dia terbiasa dengannya, menganggap remeh, ringan, sepele, nah, sehingga akan menjadikan dia pun mudah untuk melakukan dosa yang lebih besar daripada itu. Walihada qala ulama, kata beliau, oleh karena itu para ulama mengatakan inna shagha'ir na'am baridul kabair wal kabair baridul kufur. Sungguhnya dosa-dosa kecil itu merupakan pos mengantarkan kepada dosa-dosa besar, dan dosa-dosa besar itu merupakan pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Sehingga hati-hati dari yang namanya meremehkan dosa sekecil apapun. Dari hari ini pun memberikan faedah kepada kita. Naam, hadza yadullu ala alamin nas billah ba'dal anbiya wa akmalihim wara'an wa ashaddihim khasyatan hum ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya manusia yang paling mengetahui tentang Allah setelah mereka para anbiya, yang paling sempurna sikap waroknya, ya, demikian pula yang sangat takut kepada Allah, mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain memandang, menganggap perkara-perkara yang di sisi kebanyakan manusia itu sesuatu yang ringan, sepele. Mereka menganggapnya itu sesuatu yang membinasakan, ya, yang menghancurkan. Nah, ya, disebabkan karena kesempurnaan pengetahuan mereka, ilmu mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala biswa. Berkata Mu'alif rahimahullah ta'ala al-Khamis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullah ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih. Sungguh Allah ta'ala itu cemburu, dan kecemburuan Allah ta'ala itu, ya, ketika seseorang itu mendatangi, mengerjakan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan padanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dengan segala hikmahnya mewajibkan kepada hamba-hambanya perkara-perkara dan mengharamkan kepada hambanya perkara-perkara yang lainnya, serta menghalalkan, ya, segala sesuatu yang Allah halalkan untuk hambanya. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hambanya, maka itu adalah merupakan kebaikan untuk mereka, baik untuk dunia mereka ataukah agama mereka, di waktu mereka sekarang ataukah yang akan datang. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, na'am, atas mereka, maka perkara-perkara yang haramkan tersebut ada merupakan keburukan, ya, untuk mereka manakala mereka menerjangnya, baik berkaitan dunia mereka ataukah agama mereka, di waktu mereka sekarang ini ataukah di masa yang akan datang. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu kepada hambanya yang pada hakikatnya itu dalam rangka untuk kemaslahatan hamba itu, supaya mereka tidak mendapatkan keburukan madharat, ya, tatkala mereka mengerjakan, menerjang hal-hal yang diharamkan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu. Kecemburuan yang mengandung di dalamnya Allah murka, Allah benci kepada hamba tersebut tatkala hamba ini mengerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Nah, bagaimana seseorang itu dia mendatangi mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mengharamkan yang demikian itu semata-mata untuk kemaslahatan mereka sendiri. Karena apa yang Allah haramkan ini padanya ada kejelekan, ada madharat, keburukan untuk dunia dan agama mereka, di waktu mereka sekarang demikian pula yang akan datang. Bagaimana mereka kok bisa mendatangi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, padahal itu untuk kemaslahatan mereka. Nah, ya, yang tentunya sama sekali yang demikian tidak memadharatkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah enggak butuh, nah, terhadap hambanya. Nah, kalaupun mereka semuanya bertakwa kepada Allah, yang demikian tidaklah menambahkan, nah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka semuanya durhaka kepada Allah, maka tidak memandurotkan, mengurangi sesuatu pun yang ada di Allah SWT. Semata-mata Allah mewajibkan perkara-perkara ini untuk maslahat hambanya. Allah mengharamkan perkara-perkara ini untuk kemaslahatan mereka. Nah, ya, Allah SWT cemburu kepada hambanya. Nah, yang merupakan sifat hakikiyah, sifat yang tsabit, yang tetap bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT, yang terkandung padanya kemurkaan, kebencian Allah di saat hambanya tersebut mengerjakan perkara-perkara yang Allah SWT haramkan. Nah, ya, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya ghar bimakna yakdur alaman adam alama harimihi. Ya, ya ghar bimakna yakdur, Allah murka kepada hamba-hamba yang dia itu mendatangi, mengerjakan hal-hal yang Allah SWT haramkan. Walihada fil hadithi sahih, oleh karena itu dalam hadis sahih yang lainnya, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau bersabda, ma'hadun aghyaru minallahi ta'ala an yazniya, na'am, abduhu aw tazniya, ya, amatuhu. Tidak ada satupun yang lebih cemburu dibandingkan Allah SWT ketika hambanya itu berbuat zina, na'am, ya. Nah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan adalah Sa'ad bin Ubadah, beliau pernah mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'am ra'ati la darabtuhu bisayf ghaira musaffahin." Seandainya aku melihat, sekiranya aku melihat ada seseorang bersama istri, ini saya aku akan menebas dia dengan pedang, segera membunuhnya. Kecemburuan dia. Nah, ya, ketika perkataan Sa'd bin Ubadah ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW mengatakan, atak jaruna min ghairati Sa'd, min ghairati Sa'd, apakah itu takjub, heran dengan kecemburuan Sa'd bin Ubadah ini? Wallahi la ana aghyaru minhu, ya, demi Allah aku lebih cemburu, ya, dibandingkan dia. Naam, ya, aku lebih cemburu dibandingkan Sa'd bin Ubadah. Naam. Wallah aghyar minni, dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku. Wa min ajli, ya, ghairatillah haramal fawahis ma dhara minna wa ma batan, ya, karena kecemburuan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara fawahish, baik yang zahir ataukah yang batin. Naam. Ya, sa'um Allah Subhanahu wa taala, ya, cemburu ketika hambanya mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dan lebih lagi manakala itu merupakan perbuatan fawahish. Ya, sehingga tadi dikatakan, "Ma min ahadin aghyaru minallah an yazni 'abduhu aw tazni 'amatuhu." Tidak satu pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah di saat hambanya berbuat zina. Karena ya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hambanya zina dan segala wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wasa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Nah, ya, karena zina itu merupakan perbuatan fahisyah, ya, dan seburuk-buruk jalan. Nah, mendekati zina, sehingga segala wasilah yang mengantarkan Allah Subhanahu wa taala pun ya, melarangnya, mengharamkannya. Nah, ya, tidak diperbolehkannya seorang itu khalwat, ya, dengan lawan jenisnya. Tidak boleh ikhtilat. Naam, dianjurkan bagi kaum mukminin laki-laki demikian pula wanita untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dari melihat lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Qulil mukminin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu rujuhum dzalika azgalahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kaum mukminin laki-laki, untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, penglihatan-penglihatan mereka untuk melihat ya wanita-wanita yang bukan mahramnya. Nah, hendaklah mereka itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka yang demikian jauh lebih suci untuk mereka. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kaum mukminat, supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka serta menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Naam, ala la yakluwan nabi mur'adin ila kana talif wa syaitan. Ketahuilah, tidaklah seorang yang berkhulwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga itu syaitan. Diharamkannya khulwat, haramnya ikhtilat. Naam, dan segala wasilah yang dengannya bisa mengantarkan kepada zina, Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Lebih daripada itu adalah perbuatan liwat dari macam al-fawahis. Ya. Naam. Sesama jenis saling mendatangi satu dengan yang lain. Naam, maka yang demikian lebih besar dan lebih besar. Naam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya asyad al-fuhus minaz zina, kefahisannya jauh lebih besar daripada perbuatan zina. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan perkataan ya Lut alaihi salam terhadap kaumnya, "Ata'tuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin?" Nah, apakah kalian itu akan mendatangi perbuatan fahisyah, sesuatu yang sebelumnya belum ada seorang pun yang melakukannya? Masa bakakum biha min ahadin min al-'alamin? Tidak ada yang mendahului satupun ya dalam perbuatan ini. Waliyadzubillah. Nah, maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah harus senantiasa berhati-hati dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Al-hirs, bersungguh-sungguh berupaya keras untuk menjauhi naam dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Demikian pula berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang sesuatu dosa kemaksiatan mungkin dianggap kecil oleh dirinya, justru menjadi sebab Allah murka dengannya sehingga menjadikan seorang itu binasa disebabkan karenanya. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, karena hadits yang berikutnya itu hadits yang panjang. Insyaallah ta'ala kita akan sampaikan di kesempatan yang berikutnya. Innahu ta'ala wa akhiru da'un hamdulillahil alamin wa sallallahu wa sallam wa barakallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.